Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah wa ma baina labataiha la yuqta'u sajaruha. Ini penjelasan sebelumnya ya, terusan ya, lanjutan dari penjelasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa hewan dan tumbuhan yang tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh di dua tanah haram yaitu Mekah dan Madinah, itu juga mencakup satu lembah yang ada di Thaif ya. Satu lembah yang ada di Thaif namanya Al-Wajh. Ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda bahwa Nabi Ibrahim itu mengharamkan kota Mekah ya, mengharamkan kota Mekah, dan aku Nabi Muhammad mengharamkan kota Madinah dan tempat yang diantara dua tanahnya. Labah ini tanah yang berbatu apa ya, berbatu hitam ya, tanah yang berbatu hitam. Layak tahu zajaruha, tidak boleh dipotong pohonnya. Ruwahu Sayhon. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wajad Muslim walayusadu syaituha, dan khusus di hadis Muslim ada tambahan tidak boleh diburu hewan buruannya. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari ya hanya ada layuk tau saja ruha, tapi ada tambahan terkait dengan binatang. Rawa Abu Dawud annahu qol layuh tala kholaha wa la yunfaru saiduha. Dalam Abu Dawud juga diriwayatkan bahwa Nabi bersabda tidak boleh dipotong pohonnya dan tidak boleh dilarikan ya. Dilarikan apa itu? Hewan buruannya, menjadikan berlari. Qauluhu yuhtalaholaha, ya ini ya, yuhtalaholaha ay la yuqta'u hasisuha. Oh, hasis ya, jadi hola tadi maknanya apa itu, rumput ya, tadi saya artikan pohon ini salah ya. Tidak boleh dipotong rumputnya, aradbu, yang masih basah ya, yang masih hidup, yang belum kering, ila lidain, kecuali untuk pengobatan. Qala sallallahu alaihi wasallam Allah inna soida wajin wa adho'ahu ay sajarahu haramun muharram. Ingatlah bahwa hewan buruan yang ada di Wajh itu di video sebelumnya ya, di kalimat ini, lembah di Thaif ini. Hewan buruan yang ada di Wajh dan juga pohonnya itu haram dan diharamkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Walabah, ini tadi ya, tadi ada kata labah ini. Walabah wahiya al-ardu dhatul hijara asud. Labah adalah satu tanah yang memiliki apa itu, batu yang berwarna hitam. Jadi tanah yang batunya warna hitam itu bahasa Arabnya labah. Itu kalau di kamus ya sulit carinya ya. Di kamus Munawwir itu sulit cari kata labah. Kalau tidak percaya dibuktikan saja. Wa tazidu makatu alal Madinah wal Wajh biwujubil fidyah fiha dunahuma. Terkhusus untuk kota Makkah ya. Kota Makkah memiliki kelebihan dari kota Madinah dan juga lembah di Thaif tadi dengan kewajiban membayar fidyah ya, membayar denda di sana. Jadi kalau di dalam Makkah ada denda, kalau selainnya tidak. Terkait dengan haram atau dosa itu semuanya, tapi fidyah hanya terkhusus di Makkah. Li'annahuma laisa mahallaini linusuk. Mengapa di lembah Thaif dan Madinah tidak harus membayar denda? Karena keduanya bukanlah tempat untuk beribadah ya, beribadah haji atau umrah. Fa in atlafa soidan dominahu. Bila ada seseorang yang membunuh hewan buruan, maka dia harus menggantinya. Fa fin na'amah batanatun. Na'amah ini kalau tidak salah burung unta ya. Orang yang membunuh burung unta, dia harus membayar unta. Wa fil baqaril wahsyi wa khimarihi baqaratun. Dan orang yang apa itu membunuh sapi liar dan juga keledai liar, maka dendanya adalah sapi. Wa fil ghazali anzun, dan orang yang membunuh kijang, maka dendanya adalah apa itu kambing betina. Wa hiya unsal ma'zi allati tamalah hasanah. Anzun adalah kambing ma'as ya. Kambing ma'as yang berjenis betina yang sudah sempurna berusia 1 tahun. Ma'as Ma'as itu kambing kacang. Wal arnabu inak. Inak apa anak ini bacanya. Orang yang membunuh kelinci, ya, arnab kelinci ya, dia harus membayar inak. Wahya unsal ma'zi malam tabluk sana. Inak atau anak ini bacanya adalah ma'as betina yang belum sampai usia setahun. Jadi kalau sudah setahun namanya anzun, kalau belum sampai setahun namanya inak. Wal yarbu jafroh wahya unsal ma'zi idza balagat arba'a asyur wa fusilat an umiha. Orang yang membunuh yarbu maka dia harus membayar jafroh ya. Yarbu ini pokoknya kalau di kamus ya, hewan yang sejenis tikus ya, tapi bukan tikus, hewan yang sejenis tikus. Ini maknanya apa ini? Kalau pengen tahu hewannya gimana ya tinggal ketik di Google saja. Cuman kalau apa hewan yang sejenis tikus itu apa membayar dendanya adalah jafroh. Jafroh adalah ma'as betina bila sudah mencapai 4 bulan dan sudah dipisah dari ibunya. Wal hamamatu satun, orang yang membunuh burung dara maka dendanya satu kambing. Wa malanak lalahu yuh kamu bimitslihi adlan. Dan selain dari hewan-hewan ini, jadi Nabi Muhammad itu kan hanya menjelaskan beberapa hewan saja. Di hadis hanya dijelaskan beberapa hewan, padahal hewan itu kan jenisnya macam-macam ya. Hewan yang tidak dijelaskan dalam hadis, maka yang menghukumi ya, yahkumu bimislihi adlan, yang menghukumi dendanya adalah dua orang adil. Wa fima lam yislahu al-qimah. Dan bila ada hewan yang tidak memiliki misl, tidak memiliki kesamaan, maka harus membayar harganya. Qimah itu harganya ya. Jadi terkait dengan denda membunuh hewan itu, cara menggantinya adalah dengan mengganti misl. Misl itu ya hewan yang serupa dengannya. Tapi keserupaan itu sudah ditentukan dalam hadis ya. Kalau tidak ada hadis, maka dua orang adil yang menentukan. Dan khusus hewan yang tidak punya misl, itu dendanya adalah harga dari hewan itu. Wa in qata'a nabatan radban aw qala ahu dhaminahu. Bagi orang yang memotong tumbuh-tumbuhan yang masih basah ya, yang masih hidup, atau mencabutnya, maka dia harus menggantinya. Fa fi syajaratil kabirah baqaratun. Jadi memotong pohon besar, dendanya adalah sapi. Wa shaghirah syatun. Kalau pohonnya kecil, itu kambing. Wa yahilu ahdun nabati li alfin aw dawa. Afada dalika romli. Kalau memotong atau mengambil tumbuh-tumbuhan untuk memberi makan hewan ya, alaf ini memberi makan hewan, hewan ternak ya, atau untuk pengobatan itu boleh ya. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Romli. Faslun fi wujubi mura'atil halal wal haram fil mu'amalat wal anqihah. Ini sekarang sudah di luar fikih ini ya. Kita teruskan di video setelahnya, semoga bermanfaat. Silakan bertanya di kolom komentar bila kurang paham.